Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya hari ini adalah hari hari apa sekarang? Hari apa? Bukan Selasa? Senin apa Selasa? Rabu. Sekarang adalah hari apa? Rabu. Tanggal berapa? 14? 13? 15? Rabiul Akhir tahun 1439. Begitu? 38 atau 39? 9. Jadi hari ini adalah hari Rabu, tanggal 15 Rabiul Akhir 1439. Karena perpindahan hari adalah di waktu tenggelamnya matahari, yaitu maghrib. Itu apa namanya, yang hendaklah kita perhatikan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama, untuk mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan juga keilmuan kita. Allahumma amin. Kita masih bersama hadis ke-25, di mana pada kesempatan yang lalu kita membahas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Al-Qur'an akan menjadi pembelamu atau akan menjadi musuhmu, ini akan menuntutmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada lagi pilihan. Al-Quran itu antara satu, menjadi pembela kita; dua, akan menuntut kita. Tidak ada antara satu dan dua. Ini tidak ada pilihan ketiga. Nek ra ngewangi awae dewek, nggih berarti musuhi awake dhewe. Kalau tidak membela kita, ya dan dia nanti akan menjadi lawan bagi kita. Itu hanya dua pilihan. Bagaimana supaya kita menjadikan Al-Qur'an itu, atau bagaimana supaya kita ini diberi taufik oleh Allah sehingga Al-Qur'an menjadi pembela kita? Yang pertama adalah kita mengakui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman-firmannya Allah taala, mengimani bahwasanya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan segala kewajiban kita terhadap Al-Quran, mulai dari membacanya, mulai dari mentadabburinya, mulai juga dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya serta membelanya. Ya, pertama kita harus percaya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atas. Ya, diturunkan berarti dari atas ke bawah. Ya. Kemudian menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mulai dari apa tadi? Membacanya, ya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, mengajarkannya, serta membela hak, membela Al-Quran. Jadi, dan tujuan terpenting dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca. Membaca sudah bagus, tapi belum dapat 100. Karena apa? Tujuan diturunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf mengatakan, yunzalul Quran liyudabbar. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, untuk direnungkan maknanya, untuk difahami maknanya, kemudian tentunya untuk diamalkan. Walakin annas, akan tetapi manusia, yaj'alu qira'atahu ghayatal amal bih, akan tetapi manusia, ini kebanyakan manusia, menjadikan puncak dari amalan Al-Quran adalah membacanya. Jadi nek wis maca, nek wis maca rumangsa sudah puas, mantap. Ya. Jadi kalau sudah membaca itu merasa dirinya sudah mengamalkan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah memang di hati mereka ada gemboknya? Ya, jadi kalau hanya sekedar baca tok, khawatirnya masih disegel itu hatinya. Makanya sebagian ulama mengatakan, wala yuqal anna rajula min ahlil Quran walau kana hafizan lil Quran hatta ya'mala bil Quran. Dan seorang itu meskipun hafal Quran, dia tidak bisa dikatakan sebagai ahlul Quran sampai dia mengamalkannya. Jadi seorang itu tidak bisa dikatakan sebagai apa? Ahlul Quran. Meskipun dia hafal, hafal 30 juz, kalau dia belum mengamalkan Al-Quran. Dan sebaliknya, terkadang seorang itu tidak hafal Al-Quran wala juz 30, jangankan 30 juz, jangankan 30 juz, 30 juz 30 saja kesulitan. Jangankan juz 30, 30 ayat saja dari Al-Quran sulit. Hafalnya cuma Al-Fatihah 7 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, Nas 5, kemudian di total 30 ayat. Makanya kalau sholat bola balik itu saja yang dibaca. Jangankan hafal Quran, ngafal Quran, sebagian Quran saja sulit. Tapi bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, dia bisa meyakini Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran, dan mengamalkannya. Maka itu pantas disebut sebagai ahlul Quran. Jadi gak usah putus asa. Lusat yang hafid gimana? Yang hafid juga jangan putus asa. Masih ada kesempatan untuk mendalami Al-Quran. Seorang tidak bisa dikatakan sebagai ahlul Quran meskipun dia hafal Quran, kalau dia belum mengamalkan Al-Quran. Dan seseorang meskipun dia sudah berusaha menghafalkan Al-Quran tapi tidak juga hafal Al-Quran, akan tetapi dia mengamalkan Al-Quran, maka dia bisa disebut sebagai ahlul Quran. Demikian juga masalah ilmu. Seorang itu, anna rajula la yuqal annahu min ahli al-ilm hatta ya'mal bi'ilmihi. Tidak, seorang itu tidak dikatakan sebagai ahlul ilm sampai dia mengamalkan ilmunya. Sebaliknya, seorang itu bisa dikatakan ahlul ilm kalau dia itu betul-betul takut kepada Allah. Takut. Karena belajar ilmu, kemudian takut. Meskipun gak hafal dalilnya. Meskipun tidak hafal dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah hanyalah ulama. Kata para ulama, kata sebagian ulama, ra'sul ilmi al-khasyah. Puncak dari ilmu itu adalah rasa takut. Jadi kalau seorang itu sudah belajar, hafal Quran banyak, hafal hadis juga banyak, kalam ulama juga banyak, tapi ternyata dia tidak penakut di hadapan Allah. Takut dalam arti apa? Takut meninggalkan kewajiban dan takut melanggar maksiat. Takut menjalankan maksiat. Kalau dia tidak berlaku seperti itu, maka dia bukan min ahlil ilm. Bukan termasuk ahlul ilm meskipun hafalannya apa? Banyak. Meskipun hafalannya banyak. Oh Ustaz, kalau gitu saya enggak akan hafal Quran, enggak akan hafal hadis, saya mau mengamalkan saja. Ini kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah bagaimana? Tidak mau menghafal Quran, tidak mau menghafal hadis, tidak mau berusaha memahami dan menghafal perkataan ulama, sing penting kan ngamali. Ini kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar bagaimana? Berusaha menghafal Al-Quran. Berusaha menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan-perkataan para ulama. Dan setelah itu berusaha mengamalkan. Ini baru kesimpulan yang benar. Jadi saya sampaikan ini bukan supaya kita ini apa? Sing ra hafal Quran bersombong di depan yang hafal Quran. Ko hafal biro 30 juzki, takandani ya. 30 juzki durung mesti ahlul Quran. Nyong. Walaupun juz amak bera apal, iso ahlul Quran ye. Nah, ini namanya sombong. Kamu itu meskipun 30 juz, kamu belum tentu ahlul Quran. Saya ini meskipun juz 30 saja tidak hafal, saya bisa sebagai ahlul Quran. Ra percaya, ayo malam Rebu. Subhanallah. Itu kesimpulan yang salah. Ya, kesimpulan yang benar adalah mari kita berusaha belajar membaca Al-Quran. Karena belajar membaca Al-Quran dan membacanya itu termasuk nopo? Usaha kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai nopo? Pembela kita kelak pada hari kiamat. Karena membaca itu pahalanya luar biasa. Tapi membaca tok tidak cukup. Terus diamalkan. Direnungi. Hanya kalau membaca niku mboten sah but-butan. Rasah ngebut, ngebut. Sedidik tapi tahu maknanya. Sedikit lagi tahu maknanya. Demikian wallahu taala alam bi shawab. Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Dia akan jadi pembelamu atau dia akan menjadi musuhmu. Kapan seorang itu dimusuhi oleh Al-Qur'an? Apabila sebaliknya. Dia berkeyakinan salah tentang Al-Qur'an, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Dan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia terhadap Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau merenungi maknanya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mendakwahkannya, dan tidak mau membelanya. Ini bentuk-bentuk perkara yang bisa menjadikan seseorang dimusuhi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan pembelaan dari Al-Quran. Allahumma amin. Kullun nas yaghdu. Kemudian kita terangkan kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia yaghdu, dia pergi di pagi hari. Setiap manusia pergi di pagi hari. Nah, di pagi hari orang-orang terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi pinten? Dua. Sebagian orang itu ada yang mu'tiqu nafsahum atau anfusahum, ada yang mu'tiqu muhliku anfusihim. Ada sebagian orang yang membebaskan jiwanya, ada sebagian orang yang membinasakan jiwanya. Setiap orang setiap pagi pasti berusaha. Di antara mereka ada yang bisa membebaskan jiwanya, di antara mereka ada yang membinasakan jiwanya. Siapa yang membebaskan jiwanya dan siapa yang membinasakan jiwanya? Yang membebaskan jiwanya adalah seorang muslim yang taat. Muslim yang taat. Karena dia mengawali harinya dengan kebaikan. Begitu deg gregah, nampak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku dimatikannya. Mati niku, hidup niku adalah napa? Kok hidup? Tidur itu adalah napa? Mati. Akhul maut. Akhul maut. Makanya kalau kita ingin belajar tentang kematian, belajar dari tidur. Kalau kita ingin tahu tentang alam kematian, coba belajar dari tidur. Ya. Di alam kematian itu seperti alam tidur, banyak kemiripannya. Sebagian orang mungkin protes. Katanya di alam kematian ada siksaan. Kok basar kuburannya didongkar? Kasih napa? Utuh, getuh. Ya utuh, betul-betul utuh. Katanya begitu. Ya kita katakan, belajarlah Anda tentang kematian dari apa? Tidur. Kalau di dunia ini pusat kejadian-kejadian itu di tubuh kita, jasad. Ini alam hidup, nih jasad. Jadi nek diteplek, sing loro pun dine, awake, badannya. Tapi terkadang karena sakit, hatinya juga ikut, jiwanya ikut sakit, begitu. Ya. Tapi pusatnya adalah apa? Jasad. Itu di alam nyata. Beda dengan di alam mati. Di alam mati itu pusatnya ruh. Kejadian-kejadian asalnya pada ruh, tapi terkadang merembet sampai apa? Jasad. Terkadang merambat sampai apa? Jasad. Itu kebalikan. Kalau di alam dunia pusatnya di mana? Jasad. Terkadang merambat sampai jiwa, ruh, sakit. Sakit hati, diselentik, cetut, kupingi loro, nikine melu loro. Ada yang dicetut kupingi loro, ini tidak sakit sama sekali. Ya. Jadi terkadang sakitnya badan merambat ke jiwa, terkadang tidak. Sama dengan di alam kubur, kita belajar dari mati. Di alam kubur itu pusatnya adalah jiwa. Siksaan, nikmat yang dirasakan seseorang itu ruh. Terkadang kenikmatan itu sampai menjalar ke tubuh. Makanya kalau kita perhatikan, kita tunggu nih, saudara kita lagi turu, lagi tidur, tenang dia badannya. Begitu bangun dia cerita. Apa? Wih, mimpi. Bagus banget saya. Apa mimpinya? Saya tuh mimpi nyembelih kambing, nyate, mangan daging kambing, enak banget. Landi, menang, kayak kue ket mau ngecek-cek. Jadi, tubuhnya biasa, tapi di alam sana, jiwanya bagaimana? Itu ketika jiwa tidak merambat ke badan. Tapi terkadang kita saksikan, kita ngelilir, kenapa? Karena dengar suara kludak, kludak. Ada maling dia, ada pencuri. Ternyata setelah kita buka, saudara kita sambil merem, ngasahi piring, kemudian nyetrika, nyapu, setelah itu tidur lagi. Matane merem tapi napa? Nyuci piring B ora salah niku. Mbok mlakune mboten nabrak-nabrak. Itu di mana itu? Itu di alam tidur. Ketika sesuatu yang mengenai jiwa merambat ke badan. Makanya terkadang kita dapatkan mayit disiksa oleh Allah badannya utuh. Tapi juga terkadang kita lihat mayit disiksa oleh Allah, kelihatan efeknya di badan. Jadi kalau ingin tahu tentang alam kematian, belajarlah dari nopo? Tidur. Belajarlah dari tidur. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, seorang mukmin ketika bangun, dia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Ini berarti keyakinan iman. Wa ilaihin nusur, dan kelak kami akan dikembalikan. Iman lagi. Berarti iman kepada hari akhir. Berarti memulai harinya dengan kebaikan. Belum juga sebagian seorang muslim memulai harinya dengan duduk, mengambil siwak, kemudian bersiwak. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di malam hari, dia yashus, menggosok giginya dengan siwak. Belum lagi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk memandang langit, membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi sampai la'allakum tuflihun. Akhir surat Ali Imran. Di surat Ali Imran itu ada pernyataan keimanan, iman kepada Allah, doa untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, dimasukkan ke dalam surga, begitu seterusnya. Itu iman. Berarti bagi siapakah pembebasan diri? Bagi orang muslim yang taat. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang bukan membebaskan diri, tapi malah apa? Membinasakan dirinya. Fabaiun nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Maka orang itu akan menjual dirinya, terkadang dia membebaskannya dan terkadang dia membinasakannya. Siapakah orang yang membinasakan dirinya? Satu, orang mukmin yang ahlu il maksiat. Orang mukmin yang suka melakukan, orang muslim yang suka melakukan apa? Maksiat. Maka berarti dia telah membinasakan jiwanya. Begitu gregah. Kring. Napa? Jam. Jam beker. Kring. Jam siji. Langsung. Apa? Rauh. Gitu kan? Kemudian ambil kain, ya kan? Terus kemudian menyiapkan segala peralatan. Sebelah harap apa? Nyolong. Lek kain itu kan aja nggak? Kerukupan, ya kan? Jam siji. Menyiapkan peralatan. Ini berarti memulai apa? Harinya dengan kebinasaan. Bejo ra binasa awake. Zaman sekarang itu masya Allah, terutama kalau saya dengar cerita itu di luar Jawa, pencuri itu sudah habis. Kalau konangan hancur sudah mati. Ya di tempat kita juga di Jogja pernah kejadian. Nyuri cuma nyuri dua saset kopi instan. Dibakar nanti mati. Coba bayangkan dua saset kopi instan 2000. Sekarang itu nyawa luar biasa, napa? Murah di zaman fitnah. Di zaman fitnah ini luar biasa murah nyawa. Sampai saya pernah ceritakan, jangankan nyawa orang biasa, datang kepada saya seorang santri, Ustaz. Apa? Saya boleh enggak membunuh si fulan, Ustaz? Lulululul. Tum. Ini bukan santri tunas ilmu loh. Enggak tahu di Jogja apa di mana. Santri kan banyak. Ustaz, boleh enggak saya membunuh si fulan? Kenapa? Sakit hati saya. Dia sering berkata menyinggung saya. Ini namanya fitnah. Fitnah itu ujian kehidupan. Terkadang dengan lisan kita, terkadang kita terfitnah dengan kekayaan kita, terkadang kita terfitnah dengan kedudukan kita, terkadang kita terfitnah dengan ilmu kita, terkadang kita difitnah oleh Allah, diuji oleh Allah dengan ketaatan. Fitnah kehidupan yang belum lama kita bahas. Ya, bahwasanya orang sholat itu ya ujian, naik haji ya ujian, puasa ya ujian, puasanya apik kopora, sholatnya apik menepung beden, hajinya baik atau tidak, itu ujian. Nah di masa fitnah ini nyawa jadi murah banget. Sampai belum lama ini saya diceritain nih, seorang ustad muda di satu daerah, saya sebut saja satu daerah, itu meninggal dunia. Gara-gara mau masuk masjid, gak jadi. Di dalam masjid sudah ada komunitas, kumpulan orang-orang gitu. Mungkin mau sholat ya. Kalau ceritanya itu mau sholat, karena lihat orang rame, gak jadi mau cari tempat lain. Dia mundur, keluar, ngambil sepeda motornya. Lah kok dituduh? Maling. Akhirnya digebuki. Sampai pendek, kata ustadz teman saya itu, sampai pendek, tubuhnya betul-betul kepek, kepek. Kayu-kayu yang untuk mukul itu sampai masih ada yang tertancap-tancap di tubuhnya. Meninggal, padahal dia itu datang untuk sholat, motor-motor dia sendiri, dan untuk menghilangkan jejak, akhirnya motornya dibakar. Yang membunuh lari. Tapi nomor motor kan tetap ada nomor-nomor nih. Rangka mesinnya setelah dicek, oh bener nih motornya dia. Ini kan pembunuhan yang sangat murah sekali. Ini di zaman akhir zaman. Nah orang yang mencuri, selain dia membinasakan dirinya, dunianya, jiwanya, dia berarti bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan badannya. Konangan kebuki. Ini orang muslim tapi bermak itu kan mencuri itu ya, astagfirullah, sambil nyongkel pintu, astagfirullah, ya. Begitu Rumah sepi, tenang, buka lemari, masya Allah. Yuk, penuh-penuh dengan zikir itu loh. Alhamdulillah. Tapi dia membinasakan dirinya sendiri. Ini muslim yang bermaksiat. Demikian juga sebagian kaum wanita. Pagi-pagi keluar rumah tidak menutup aurat. Ini juga membinasakan diri. Ingat tuh, hanya dua kelompok di pagi hari. Satu, membebaskan diri. Dua, membinasakan diri. Jadi kaum wanita keluar ya, tidak menutup aurat, itu berarti membinasakan diri. Belum lagi dia bisa membinasakan orang lain. Orang lain terpukau, silau, terngiang-ngiang oleh percumaan, terpalau oleh kecantikannya, sehingga mendorong orang lain untuk berlaku zina. Na'udzubillah min. Tidak boleh. Seorang muslimah, kalau dia ingin membebaskan dirinya, keluar rumah dengan memakai penutup auratnya. Mulai dilengkapi. Saya kurangnya apa? Oh, baju saya kurang panjang, diperpanjang. Oh, kerudung saya kurang panjang, mulai diperpanjang. Oh, kaki saya masih setengah betis kelihatan, diturunkan begitu. Oh, baju saya masih masih ngepres. Jadi lengannya itu masih kelihatan apa? Mulai dilonggarkan. Supaya kita membebaskan diri kita. Ini contoh muslim yang terkadang dia itu melakukan kemaksiatan, yaitu dengan cara meninggalkan perintah Allah atau melakukan kemaksiatan, maka berarti dia telah membinasakan dirinya. Yang kedua, orang yang membinasakan dirinya selain seorang muslim yang suka maksiat adalah orang kafir, dan ini lebih parah. Seorang kafir, apapun yang dikerjakan dia pada hari itu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk makan, minum, semua bentuk kenikmatan. Makanannya, minumannya, kedudukannya, jabatannya, istrinya, anaknya, suaminya, itu akan dicatat dan diurus satu persatu. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya makan dan minumnya itu diurus? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menerangkan. Beliau kemudian membawakan ayat di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 32, yang menunjukkan bahwa seorang kufar dia memulai kehidupannya meskipun dengan makan dan minum, tapi dia memulai dengan kebinasaan. Lalu jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya monggo masuk ke dalam agama Islam dan jalankan agama Islam. Al-A'raf ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah diberikan untuk hamba-hambanya, dan juga siapa yang berani mengharamkan perkara-perkara yang baik berupa makanan, pakaian, dan minuman, berupa rizki. Katakanlah wahai Muhammad, itu semua untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Jadi perkara yang baik, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, itu semua untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Ulama tafsir mengatakan, kalau begitu, untuk selain orang yang beriman tidak halal. Karena itu adalah untuk orang beriman. Berarti untuk selain orang beriman tidak halal. Makan dia dosa. Minum dia calon disiksa. Pakaian dia akan diusut kelak di akhirat sana. Ngeri. Khalisatan yaumal qiyamah, dan itu semua murni bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat. Di dunia masih sama-sama bisa menikmati muslim dan kufar, tapi yang muslim menikmati dan tanpa ancaman halal, tapi yang kufar sama bisa menikmati tapi diancam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di hari kiamat tidak ada yang bisa menikmati itu semua kecuali orang yang beriman. Walaupun sesungguhnya dunia itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasanya sesuatu itu tidak ada nilainya biasanya, Pak, ini buat saya. Oh ya, ambil. Pak, ini boleh saya bawa pulang? Ya, silakan. Teman kalian sini semua. Anu, teman saya ini boleh. Yang fulan boleh. Pokoknya semua temanmu ngambil boleh. Itu karena enggak ada harganya. Dibagi semuanya dapat. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi dunia ini kepada siapa saja, menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada harganya. Lau kanat dunya ta'dilu janaha ba'udah, seandainya dunia itu memiliki berat meskipun seberat sayap nyamuk, masaqa minha kafiran, maka niscaya Allah sama sekali tidak akan memberikan minum sedikit pun kepada orang kufar. Itu kalau ada nilainya di sisi Allah. Tapi karena enggak ada nilainya, semua bisa makan, semua bisa minum. Meskipun enggak ada nilainya, tapi bagi orang muslim halal, bagi orang kufar diancam azab. Tidak halal. Makanya seorang kufar memulai harinya meskipun dengan makan, meskipun dengan minum, itu berdosa. Abot napa mboten? Abot. Kaget. Kaget napa mboten? Lagi ngerti? Ya, nyatanya kayak gitu. Nek mboten kita atas jenengan coba buka tafsir Ibnu Katsir. Kalau ndak percaya silakan buka tafsir As-Sa'di. Paling ndak dua tafsir itulah coba buka. Al-A'raf 32. Engko mbok diarani ngarang. Khawatir mbok diarani ngarang-ngarang. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Menunjukkan bahwasanya ini subhanallah. Orang kufar memulai harinya dengan membinasakan dirinya. Padahal yang dilakukan adalah perkara yang tampaknya sederhana, makan, minum, pakai pakaian. Biasa. Yes. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hidayah kita di atas keislaman. Allahumma. Ustaz, apakah orang Islam tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Diminta. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian pada hari itu akan dimintai pertanyaan, dimintai keterangan tentang segala macam bentuk kenikmatan yang telah kalian rasakan. Alam uzawwijka wa alam ukrimuk wa alam usawwidka wa alam adarka tarba wa taras. Kata Rasulullah SAW menceritakan dialog Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Bukankah kamu telah kumuliakan? Bukankah kamu telah aku angkat menjadi petinggi di kalangan manusia? Bukankah aku biarkan kamu berkembang dan memimpin mereka? Bukankah kamu sudah kunikahkan? Kata hamba tersebut, bala, benar wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan, Adzalanta annaka mulaqi? Apakah kamu yakin bahwasanya dulu ketika hidup di dunia kamu yakin akan bertemu denganku? Maka kalau orang itu mengatakan saya tidak yakin ketemu denganmu ya Allah, maka kata Allah, al-yauma nasituka kama ansaitan kama nasitani. Pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakanku dulu, ditinggal oleh Allah. Ya. Tapi kalau ada orang ngaku, saya yakin bertemu dengan engkau ya Allah, bahkan saya sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Taib, kalau kamu ngaku seperti itu, kita cari saksi. Orang itu bingung, saksinya dari mana? Tiba-tiba mulutnya diam. Enggak bisa bicara. Kulitnya yang bicara, pahanya yang bicara. Kalau dia benar, maka dia selamat. Kalau dia bohong, maka dia akan selamat. Akan ditanya. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini akhir dari hadis ke-25. Antara orang yang dibela oleh Al-Quran dan orang yang dimusuhi oleh Al-Quran. Dan orang yang menghidupkan jiwanya serta orang yang membinasakan jiwanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.